Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah li'i'tiqadi At-Ta'ifat Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan al-asma was-sifat, pembahasan tentang tauhid al-asma was-sifat. Pada pertanyaan yang ke-54, pertanyaan tentang contoh-contoh al-asma'ul husna dari as-sunnah an-nabawiyah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya telah dijelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang al-asma'ul husna, di antaranya contoh-contoh al-asma'ul husna dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, yaitu pertanyaan 54, soal ma mithalul asma'ul husna minas sunnah, apa contoh al-asma'ul husna minas sunnah, contoh al-asma'ul husna dari sunnah Nabi, artinya dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya adalah mithil qawlihi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah Rabbul Arshil Azim La ilaha illallah Rabbul Samawat Wa Rabbul Ardi Wa Rabbul Arshil Karim. Ini salah satu bacaan Nabi SAW zikir dari zikir-zikir yang beliau contohkan, dan di sini mengandung Al-Asma'ul Husna La ilaha illallah Al-Azim Al-Halim. Ini dua nama dari nama-nama Allah, Al-Azim, Al-Halim. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu makna-makna nama-nama tersebut. Al-Azim yang Maha Agung, Al-Halim yaitu secara makna bahwa Allah Azza wa Jal tidak segera menghukum hamba-hambanya yang bermaksiat, bahkan Allah Azza wa Jal mengampuni, memaafkan, menyabari hamba-hambanya yang bermaksiat. Itu makna Al-Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Di sini tersebut Rabb. Itu juga salah satu nama dari nama-nama Allah. bila tanpa diidhafahkan adalah Ar-Rabb, itu isim min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah, atau di sini diidhafahkan kepada makhluk-makhluknya, Rabbul Arsh, Rabb Al-Arsh yang agung. Naam. La ilaha illallah Rabbus samawat, Rabb sekalian langit-langit, wa Rabbul ardi, wa Rabbul arshil karim, Rabb bumi dan Rabb arsh yang mulia. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya hayyun ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard, ya hayyun ya qayyum. Hayyun qayyum, ini dua dari nama-nama Allah Azza wa Jal Al-Husna, dan itu yang tersebut pada firman Allah Azza wa Jal pada ayat kursi, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan bahkan mendirikan atau menegakkan makhluk-makhluknya. Ya dal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya badi'as samawati wal ard, badi', yaitu yang menciptakan dengan penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah Azza wa Jal yang menciptakan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, tidak ada sebelumnya penciptaan yang seperti itu. Badi'. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal, alladzi la yadhurru ma'asmihi, yang tidak bermadharat bersama namanya, syai'un sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', di bumi ataupun di langit. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia Allah Azza wa Jal as-sami'ul 'alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini dua nama dari nama-nama Allah, as-sami'ul 'alim, yang maha mendengar dan yang maha mengetahui, juga banyak tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malik wa malikah. Allahumma ya Allah, 'alimal ghaibi, yang maha mengetahui ilmu ghaib, wasyahadah dan yang nyata. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Rabba kulla syai'in wa malikah, Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Nah, pada riwayat ini juga disebutkan nama-nama Allah Azza wa Jal sebagiannya, atau di sini dengan idhafah, alimul ghaib, yang maha tahu urusan ghaib. Ya, fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi. Rabba kulli syai' wa malikah. Naam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai', faliqal habbi wan nawa, منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. Artinya, Allahumma ya Allah, Rabbas samawati wal ard, Rabb sekalian langit-langit dan bumi, wa Rabba al-arshil azim, dan Rabb arsh yang maha agung. Rabbana Wa rabba kulli syai, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Faliq al-habbi wan nawa. Faliq al-habbi wan nawa. Faliq yang membelah. Al-hab biji-bijian. Wan nawa sama. Yani Allah Azza wa Jal yang membelah biji-bijian, menumbuhkan dari biji tersebut tertumbuhan. Ya, dialah Allah Azza wa Jal yang bila mana manusia melakukannya tidak bisa. Naam. Munazzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. A'udzu bika min syarri kulli dzi syarr, aku berlindung kepadamu dari keburukan, kejahatan segala sesuatu yang memiliki kejahatan. Anta akhirun binasiyatihi, engkau lah yang mengambil atau menguasai ubun-ubunnya. Antal awwalu falaysa qablaka syai, engkau lah yang pertama. Falaysa qablaka syai, tidak ada suatu apapun sebelummu. Wa antal akhir, dan engkau lah yang akhir. Falaysa ba'daka syai', tiada sesuatu setelahmu. Wa antal zahir, falaysa fauqaka syai', engkau lah yang maha zahir, unggul, di atas, tiada sesuatu pun di atasmu. Antal batin, falaysa dunaka syai', dan engkau lah yang batin, tiada sesuatu yang lebih dekat denganmu. Al-hadith, di situ juga terdapat beberapa nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Ya, di antara nama-nama tersebut al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, dan beberapa nama yang diidhafahkan. Naam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, lakal hamdu, milikmu lah segala pujian. Anta nurus samawati wal ard, engkau lah cahaya langit-langit dan bumi. Yani seperti yang pernah kita terangkan dalam kitab yang lain, nur, ya, dengan maknanya cahaya. Di sini Allah Azza wa Jal yang memberikan cahaya kepada langit-langit dan bumi, yang menerangi langit-langit dan bumi. Ya. Wa man fihinna, dan segala yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, dan milikmulah alhamdu, segala pujian. Anta qayyumus samawati wal ard, engkau lah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Wa man fihin, dan segala yang ada di dalamnya. Nah, di sini juga disebutkan qayyum, disebutkan pula di sini bahwa Allah Azza wa Jal yang menerangi langit-langit dan bumi. Dan di sana ada nama Allah Azza wa Jal An-Nur, ya, di riwayat-riwayat yang lain. Naam. Dan darinya lah segala cahaya yang di langit maupun yang di bumi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, inni as'aluk, sesungguhnya aku mohon kepadamu, bi anni ashad, bahwa aku bersaksi, annaka antallah, bahwa engkau lah Allah, la ilaha illa anta, tiada ilah yang benar kecuali engkau, al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad, yang Maha Esa, As-Samad, yang kepadanya bergantung seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada baginya tandingan siapapun, seorang pun. Nah, di sini juga tersebut di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Ahad, As-Samad. Ini adalah di antara al-asma al-husna yang juga tersebut nama As-Samad dalam surat Al-Ikhlas. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub al-hadith wa ghairu dhalika katsir. Dan sabda Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, dan seterusnya. Wa ghairu dhalika katsir, dan selain itu banyak. Nah, ini adalah beberapa contoh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung padanya al-asmaul husna yang wajib kita imani, ya. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, ya, yang maknanya naduru ma'as sunnati haitsu darat, ya, kemanapun sunnah Nabi ya kita ikuti. Nabi menyebutkan nama-nama itu kita imani, ya. Dan juga ya, seperti yang diucapkan para ulama kita yang lain, bahwa kita imani apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam Al-Quran, dan apa yang disifati oleh Rasulnya dalam Sunnah, dan kita tidak melampaui Al-Quran was Sunnah. Nah, di sini nampak jelas contoh-contoh dari Al-Quran dan As-Sunnah, nama-nama atau al-asma al-husna bagi Allah Azza wa Jal. Naam. Dan seperti yang kita telah pelajari pula bahwa ini adalah contoh, ya. Al-asma al-husna tidak terbatas, ya. Tidak terbatas pada batas tertentu, hanya saja yang kita ketahui itulah yang terbatas. Yang kita ketahui itulah yang terbatas. Tapi hakikatnya Allah Azza wa Jal memiliki lebih dari apa yang kita ketahui. Dan hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian di sini masalah berikutnya tentang makna yang terkandung pada al-asma al-husna. Makna yang terkandung pada al-asma al-husna. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-55. Soal, ala kam naw'u dalalatil asma'il husna? Ala kam naw' dalalatul asma'il husna? Kandungan al-asma'ul husna, dalalah al-asma'ul husna, ala kam nau, menunjukkan berapa macam makna. Menunjukkan berapa macam makna. Dalalah al-asma al-husna, kandungan al-asma al-husna, menunjukkan berapa macam makna. Jawab, hiya ala thalathati anwa'. Dalalatuha ala dhati mutabakatan, wa dalalatuha 'ala sifatil mushtaqqati minha tadammunan, wa dalalatuha 'ala sifatil lati mashtuqqat minha iltizaman. Baik. Artinya bahwa dalil al-asmaul husna menunjukkan tiga macam kandungan makna. Alat zat, pertama menunjukkan kepada zat Allah Azza wa Jal, mutabakatan secara mutabakah. Wadalalatuha ala sifatil mushtaqqa minha tadammunan. Dan kandungan makna al-asma'ul husna terhadap sifat-sifat yang mushtaqqah minha, diambil darinya, tadammunan secara tadammun, ya. Terkandung padanya. Wa dalalatuha 'ala sifatil lati mashtuqqat minha. Dan kandungan makna yang menunjukkan sifat-sifat yang mashtuqqat minha, tidak diambil darinya, yakni tidak diambil dari nama-nama tersebut, iltizaman secara iltizam. Ya, jadi di sini ada tiga macam dalalah. Ya, kita ulangi bahwa al-asmaul husna, nama-nama Allah Azza wa Jal yang dicontohkan tadi, memberikan tiga macam makna. Dalil bagi tiga macam makna. Yang pertama disebut dengan dalil mutabaqah. Ya, mutabaqatan. Ini dalalat mutabaqah. Dalil mutabaqah. Yang kedua, tadammunan. Ini disebut dalil tadammun. Terkandung padanya, tersirat padanya makna. Yang ketiga, dalalatu al-iltizam. Pendalilan, tapi dari sisi iltizam. Artinya, konsekuensi dari nama itu, bahwa Allah punya sifat demikian dan demikian. Itu iltizam. Ya. Konsekuensi. Iltizam. Bahwa nama Allah demikian, berkonsekuensi Allah punya sifat demikian dan demikian. Nah, nanti ada contohnya. Ya. Baik, jadi tiga itu ya. Saya ulangi lagi bahwa pertama dalalatu al-mutabaqah, ya, menunjukkan zat Allah Azza wa Jal yang zat Allah, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan Allah Azza wa Jal. Itu nama bagi Allah Azza wa Jal. Ini namanya dalalah mutabaqah. Al-Azizul Jabbar, menunjukkan Allah Azza wa Jal. Itu nama lain dari Allah Azza wa Jal. Jadi kita memanggil Ya Rahman sama dengan memanggil Ya Allah. Kita menyeru Ya Aziz sama dengan menyeru Ya Allah. Kita menyeru Ya Jabbar sama dengan kita menyeru Ya Allah. Nah, jadi sama saja. Dalam arti Al-Aziz menunjukkan zat Allah, Al-Jabbar menunjukkan zat Allah, Al-Ghafur menunjukkan zat Allah Azza wa Jal, Al-Mutakabbir menunjukkan zat Allah Azza wa Jal. Ini disebut apa? Dalalah mutabaqah. Naam. Tadammun, ya, nanti akan disebutkan contoh-contoh, namun saya dahului dulu dengan sedikit penjelasan. Tadammun tadi kandungan makna. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, mengandung makna bahwa Allah punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Nama Allah Azza wa Jal Al-Alim yatadhamman, mengandung bahwa Allah punya ilm, mengandung bahwa Allah punya sifat al-ilm. Al-Qawi, nama Allah Al-Qawi, mengandung bahwa Allah Azza wa Jal punya sifat quwwah, kekuatan. Ya. Al-Aziz, yang maha perkasa, ya, mengandung bahwa Allah Azza wa Jal punya sifat al-izzah, keperkasaan, kekuatan, kemuliaan, dan yang semakna dengan itu. Nah, ini namanya dalalatu al-tadammun, ya, kandungan, terkandung padanya makna-makna itu. Yang ketiga, iltizam. Ya, iltizam berkonsekuensi. Misalnya Allah Azza wa Jal punya nama al-hayy, yang maha hidup. Ya. Ini yaltazim, berkonsekuensi bahwa Allah Azza wa Jal punya sifat as-sam', mendengar, al-basar, melihat. Ya. Allah Azza wa Jal punya nama al-khaliq, yang maha mencipta. Ini berkonsekuensi bahwa Allah Azza wa Jal punya ilmu. Enggak mungkin menciptakan tanpa ilmu. Ala ya'lamu man khalaq? Tidakkah yang mencipta itu mengetahui? Al-Khaliq, nama Allah Al-Khaliq, berkonsekuensi juga Allah Azza wa Jal punya apa? Al-Quwwah, kekuatan. Enggak mungkin menciptakan tanpa kekuatan. Ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya dalalatu al-iltizam. Semua nama Allah Azza wa Jal, ya, mengandung tiga dalil, tiga kandungan. Seperti yang tadi dijelaskan. Nah, di sini penulis rahimahullah memberikan contoh. Pada pertanyaan yang ke-56, ma mithalu dhalik? Soal, pertanyaan. Ma mithalu dhalik? Apa contoh dari pendalilan tersebut? Ya, apa contoh dari pendalilan tersebut? Al-jawab, jawabannya, mithalu dhalika, contoh dari hal itu, ismuhu ta'ala ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita terjemahkan adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dua nama dari nama-nama Allah, dari al-asma'ul husna tersebut, yadullu ala dhatil musamma, menunjukkan kepada zat al-musamma, al-musamma yang diberi nama tersebut, yaitu Allah Azza wa Jal. Sehingga ar-Rahman, siapa ar-Rahman? Allah. Siapa ar-Rahim? Allah. Begitu pula nama-nama lain. Siapa al-Khaliq? Allah. Ini namanya yadullu ala dhatil musamma. Ya, menunjukkan kepada zat yang diberi nama, yaitu Allah Azza wa Jal. Begitu pula semuanya. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya. Seperti yang disebut dalam akhir surat Al-Hasyr. Sekian nama itu. Al-Bari'ul Musawwiru. Ya. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Semuanya menunjukkan kepada satu yang dinamai dengan nama-nama itu, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, ini disebut dalalatu al-mutabaqah. Dalalatu al-mutabaqah, pendalilan yang disebut pendalilan mutabaqah. Yakni nama itu sesuai dengan yang diberi nama. Menunjukkan kepada yang diberi nama. Wa 'ala sifatil mushtaqqi minha. Yang kedua, nama itu juga menunjukkan as-sifah al-mushtaq minha. Mengandung atau menunjukkan kepada sifat yang diambil dari nama itu. Menunjukkan kepada sifat yang diambil dari nama tersebut. Apa sifat Allah yang terkandung pada nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Sifat Ar-Rahmah. Ya. Sifat Ar-Rahmah. Naam. Bahwa Allah Azza wa Jal kalau begitu punya sifat Ar-Rahmah. Karena di antara nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadhammunan. Nah, ini berarti makna rahmah terkandung pada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama dengan apa? Al-Qawi tadi. Nama Allah Al-Qawi mengandung bahwa Allah punya sifat Al-Quwah. Nama Allah Al-Alim yatadhamman mengandung sifat Al-Ilm, bahwa Allah punya Al-Ilm. Nama Allah Azza wa Jal As-Sami', maha mendengar, berarti Allah punya sifat As-Sami', mendengar. Dan begitu seterusnya. Ya. Wa 'ala ghairiha min as-sifat allati lam tushtaq minha. Dan nama-nama itu juga mengandung ala ghairiha, selainnya. Yani selain dari sifat yang disebut tadi, min as-sifat allati lam tushtaq minha, dari sifat-sifat yang belum diambil atau tidak diambil dari kata tersebut, dari nama tersebut. Kal hayah, seperti sifat kehidupan, wal kudrah, dan kemampuan. Misalnya tadi, nama Allah Azza wa Jal, tiap nama dari nama-nama Allah. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Musawwir. Menunjukkan juga bahwa Allah itu maha hidup. Kalau enggak maha hidup, ya enggak mungkin punya nama-nama itu. Enggak mungkin punya sifat-sifat itu. Ini konsekuensinya, ya kan? Wal kudrah, dan mengandung makna kemampuan, iltizaman. Ini konsekuensinya begitu. Enggak mungkin Allah Azza wa Jal yang maha kasih sayang tapi tidak mampu memberikan kasih sayang. Berarti Di sini mengandung makna al-qudrah, Allah punya kemampuan. Begitu pula tadi, al-khaliq, Allah Azza wa Jal yang maha pencipta. Ya, mengandung bahwa Allah Azza wa Jal punya sifat qudrah, kekuatan, kemampuan. Tidak mungkin menciptakan tanpa kemampuan. Juga mengandung al-ilm, bahwa Allah punya ilmu, karena tidak mungkin menciptakan tanpa ilmu. Nah, ini namanya dalalatu al-iltizam. Ya, mengandung makna atau apa nama itu berkonsekuensi kepada suatu makna yang tidak terkandung langsung pada nama tersebut. Wa hakadza sa'iru asma'ihi, dan demikianlah seluruh nama-nama Allah Azza wa Jal. Wa dzalika bi khilafil makhluk, dan itu berbeda dengan nama-nama yang ada pada makhluk, ya. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa begitulah nama-nama Allah Azza wa Jal, itu nama-nama yang seperti disebut yaitu al-husna, betul-betul pada puncak kebagusan. Kandungan maknanya semuanya makna-makna yang bagus pada puncak kebagusan. Kesesuaian makna dengan zat Allah Azza wa Jal juga, ya. Jadi Allah Azza wa Jal disebut Al-Qawi karena betul-betul punya kekuatan. Allah Azza wa Jal disebut Al-Alim karena betul-betul punya ilmu, dengan ilmu yang tidak terhingga. Nah, ini semua nama-nama Allah begitu. Tidak ada nama yang kosong tanpa makna, atau tidak ada nama yang beda dengan kenyataannya. Ya, tidak ada. Nah, ini beda dengan makhluk. Bi khilafil makhluk, kata penulis. Bagaimana makhluk? Faqad yusamma hakiman wa huwa jahil. Bisa jadi seorang manusia, makhluk, ya mungkin manusia, mungkin yang lain, diberi nama hakim. Ya, fulan, siapa namanya? Oh, namanya Hakim. Ya, hakim. Hakim kalau kita bilang. Ya, bahasa Arabnya hakim. Apa maknanya? Maknanya yang punya hikmah, bijaksana. Ya. Coba lihat orangnya bagaimana? Ah, tidak. Orangnya nakal misalnya. Orangnya jahil, wa huwa jahil. Ternyata orangnya bodoh. Gimana mau punya sifat hikmah bijaksana? Punya keputusan-keputusan yang bijaksana sementara dia jahil. Nah, ini manusia. Namanya hakim, ya, maknanya bagus. Kenyataannya dianya tidak. Nah, itu nama manusia seperti itu. Ya. Nama Allah Azza wa Jalla enggak mungkin begitu. Allah disebut Al-Khaliq, betul-betul Allah menciptakan. Allah disebut Al-Alim, betul-betul Allah punya ilmu. Allah disebut Al-Qawi, betul-betul punya kekuatan. Ya. Kembali kepada perbedaan dengan makhluk. Contoh yang lain, wa hakaman. Ada makhluk, ya, manusia atau mungkin juga dari kalangan jin, diberi nama hakam. Ya, hakam itu sama dengan tadi, mirip. Orang yang memutuskan dengan keputusan yang bagus. Wa huwa zalim, ternyata dia orang yang zalim. Namanya saja hakam, tapi perilakunya zalim, berbuat zalim. Wa azizan wa huwa dalil. Makhluk juga ada yang dinamai aziz. Fulan namanya aziz. Gimana kondisinya? Betulkah dia aziz, orang yang mulia? Orang yang berwibawa? Tidak. Nyatanya dia dalil, orang yang hina. Namanya saja aziz, kenyataannya dia dalil, hina. Nah, ini makhluk. Wa syarifan wa huwa wadhi'. Ada orang yang namanya syarif, artinya apa? Yang mulia. Kenyataannya bagaimana dia? Wa huwa wadhi', ternyata dia adalah orang yang wadhi', rendahan. wa kariman wa huwa la'im. Ada orang juga yang namanya karim, mulia dermawan, ya, mulia dengan kedermawanannya, karim. Bagaimana dia, betulkah seperti itu? Nama dia sesuai dengan kenyataannya atau tidak? Ya, tidak. Ternyata dia la'im. La'im, la'im itu ya lawannya karim. Kalau karim itu mulia dengan kedermawanannya, kalau ini hina dengan minta-minta, ya, tidak pernah berterima kasih, tidak tahu jasa orang, tidak bisa balas budi, itu namanya la'im. Ya. Wa salihan wa huwa talih. Ada pula seorang yang namanya saleh. Namanya saleh, orang yang baik. Kenyataannya bagaimana? Ternyata kenyataannya dia enggak saleh. Tapi talih, lawan daripada saleh. Wa sa'idan wa huwa syaqi. Ada pula yang namanya sa'id. Apa artinya sa'id? Yang bahagia. Betulkah dia bahagia? Tidak, ternyata dia syaqi, sengsara. Nah, ini contoh nama-nama yang bagus ada pada makhluk-makhluk, ya, manusia. Mungkin juga kalangan jin, bahkan mungkin ada hewan yang diberi nama dengan nama itu, mungkin saja. Kenyataannya enggak seperti itu. Nah, inilah manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak. Setiap nama Allah sesuai dengan zat Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Ya. Sebaliknya pada makhluk tadi, ada pula yang namanya wa asadan wa handalatan wa alqamah. Ada nama manusia yang disebut dengan asad. Singa. Ya, tapi manusia dia, bukan singa. Ada yang namanya handalah. Namanya handalah. Apa itu handalah? Pohon yang buahnya pahit, sangat-sangat pahit. Kata orang, saking pahitnya, kalau buahnya diinjak, diinjak buahnya, pahitnya sudah terasa di mulut, baru diinjak. Ya, katanya begitu. Ya, sebagian menyebut begitu. Namanya handalah. Tapi orangnya Masya Allah. Bahkan handalah salah satu nama sahabat Nabi. Ya kan? Orang yang mulia. Walaupun secara makna dari kata handalah seperti itu, pahit. Ada yang namanya alqamah. Apa alqamah? Sama. Alqamah kullu syai'in mur. Segala sesuatu yang pahit disebut alqamah. Al-alqam. Alqamah. Al-alqam, segala sesuatu yang pahit. Alqamah potongannya. Ya, apakah itu kalau secara makna berarti mencakup ya, ya mungkin apa, jamu yang pahit atau buah yang pahit, dan termasuk buah daripada handalah juga bisa disebut dengan alqamah ini, pahit. Tapi bagaimana orangnya yang disebut alqamah? Masya Allah, orangnya bagus sekali. Kata-katanya gak pernah pahit, kata-katanya manis, perilakunya manis. Ya, bahkan ada seorang tabi'in yang namanya Alqamah. Nah, jadi itulah manusia. Ya, antara nama dengan kenyataannya bisa berbeda. Dan sekalipun sama, misal tadi yang namanya Saleh. Oh, dia Saleh namanya dan orangnya memang Saleh. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu di antara faedah daripada nama yang bagus, punya pengaruh dalam kejiwaannya, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, nama yang bagus, ya, itu ibarat doa. Yang diharapkan dengan nama itu punya pengaruh pada diri seseorang, sehingga dinamai soleh agar jadi anak soleh. Dan walhamdulillah kalau ternyata betul-betul soleh, sudah sesuai. Tapi, ya, tetap kalau dilihat masih ada ketidaksesuaiannya. Sejauh mana kesolehan dia? Apakah dia soleh 100%? Gak punya dosa sama sekali? Kenyataannya tidak, ya kan? Tetap ada selisih. Seorang yang disebut karim misalnya, mulia dengan kedermawanannya, memang dia orang yang dermawan. Tapi apakah betul 100% dia dermawan? Namanya dan sifatnya persis, gak ada bedanya? Tidak juga. Tetap ada selisihnya. Nah, itulah manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak mungkin begitu. Allah diberi nama Al-Alim yang Maha berilmu, betul-betul berilmu. Ya, Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang tidak terhingga. Allah Azza wa Jalla diberi nama ya oleh dirinya dengan Al-Qawi yang Maha kuat. Betul-betul Maha kuat, tidak ada kelemahan sedikit pun. Tidak ada kelemahan sedikit pun. Nah, begitu nama Allah Azza wa Jalla sangat sesuai. Kalau manusia disebut misalnya kita namai orang dengan nama Qawi, fulan Qawi. Ya. Oh, dia memang kuat. Pegulat. Ya, tangguh. Tapi betul-betulkah dia kuat 100%? Nyatanya tidak. Tetap ada sakitnya, ada lemahnya. Ya. Nah, itu manusia. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah perbedaan antara atau di antara perbedaan antara asmaullah, nama-nama Allah Azza wa Jal, dan nama-nama manusia. Ya. Setiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal menunjukkan sifat yang mulia, as-sifatul ulia yang terkandung padanya, dan itu sesuai dengan zat Allah Azza wa Jal dan kesempurnaannya dan keagungannya. Wa subhanallah wa bihamdihi, maka maha suci Allah Azza wa Jal. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Huwa kama wasafa nafsahu Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah sifati dirinya. Wa fauqa ma yasifu bihi khalquhu, dan lebih dari apa yang disifati oleh makhluk-makhluknya. Seberapapun kita mensifati Allah Azza wa Jal, ya, kita tidak bisa mensifati Allah Azza wa Jal dengan sesuai dengan kenyataannya, dengan hak Allah Azza wa Jal. Namun Allah Azza wa Jal seperti yang Allah sifati dirinya dengannya. Ya, Allah Azza wa Jal seperti yang Allah sifati dirinya dengannya. Hanya Allah yang bisa mensifati dengan sifat yang tepat terhadap dirinya. Begitu pula Nabi, karena Nabi SAW ya dari Allah Azza wa Jal wahyu, bukan Nabi dari dirinya sendiri. Adapun kita manusia tidak mungkin mensifati Allah Azza wa Jal dengan sifat yang sesuai dengan kenyataan pada Allah Azza wa Jal yang Maha Mulia. Ya. Makanya dalam salah satu doa Nabi SAW, dia mengatakan anta kama athnaita ala nafsik. Ya. La uhsi thana'an 'alaik. Saya enggak bisa uhsi thana'an 'alaik, memuji-muji engkau dengan tanpa batas, enggak bisa tetap. Sedikit banyak yang kita sampaikan, yang kita ucapkan memuji Allah Azza wa Jalla, tetap enggak bisa memenuhi hak Allah Azza wa Jalla. Bahkan anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah seperti yang engkau puji dirimu dengannya. Nah, ini baru kita bisa memuji Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, ketika kita mengatakan seperti itu. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah seperti yang engkau sifati dirimu dengannya. Begitu pula anta ya Rabbana kama wasafta bihi nafsak. Engkau wahai Rabb kami seperti yang engkau sifati dirimu dengannya. Ya. Baik. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pembahasan-pembahasan setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.